Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab sabar, hadis yang ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 44. Hadis ke-20 dalam kitab bab sabar dan hadis atau ke-44 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dari Anas ibni Malik, mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim. Kemarin diceritakan bahwa Abu Talhah radhiyallahu anhu dalam hadis yang muttafaq alaih telah disebutkan kisahnya. Sekarang Imam Nawawi membawakan kisah tapi dari jalur Imam Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, dalam sahih beliau nomor 2144. Dan dalam riwayat Imam Muslim, mata ibnun li Abi Talhata min Ummi Sulaim, telah meninggal dunia, yaitu putra Abu Talhah dari Ummu Sulaim. Ya, ada yang menyebutkan namanya adalah Abu Umar. Abu Umar, seperti hadis, ya Abu Umar, ma fa'ala bin Lughah. Ini orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW. Dikisahkan telah meninggal dunia anak Abu Talhah dari Ummu Sulaim. Faqala li ahliha, maka tak kala telah meninggal dunia putranya Abu Talhah, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhadisu Abu Talhata bibnihi hatta akuna ana uhadisuhu. Jangan kalian ceritakan kepada Abu Talha tentang kematian anaknya, sehingga aku yang akan menceritakannya. Jangan kalian ceritakan kepada Abu Talha tentang kematian putranya, sehingga aku sendiri yang akan menceritakannya. Nah, kemudian dalam kisah ini, faja'a faqarrabat ilaihi Aisyah, maka datanglah Abu Talha. Maka datanglah Abu Talha, maka Ummu Sulaim menghidangkan makan malam. Asya makan malam. Fa'akala wa syariba, maka dia makan dan minum. Naam. Makan, minum. Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim berdandan dengan dandanan ya yang sangat bagus di hadapan suaminya. Ya. Fa waqa'a biha. Maka kata dikisahkan di sini, fa waqa'a biha. Maka terjadilah. Ya, apa yang terjadi? Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat. Setelah itu Ummu Sulaim berkata kepada suaminya. Setelah Ummu Sulaim melihat bahwa suaminya telah puas. Ya, telah merasa puas. Naam. Maka kemudian dia berkata kepada suaminya. Ya, setelah makan, minum. Dan selanjutnya, setelah selesai dan dianggap puas, baru Ummu Sulaim bertanya. Baik. Ummu Sulaim bertanya, ingin menyampaikan kabar berita yang menyedihkan. Setelah Abu Talha barakallahu fikum diberikan sesuatu yang menyenangkan, baru kemudian diberitakan kabar kematian putranya dengan bahasa yang baik. Perhatikan, ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum ayyamnauhum. Lihat, seorang istri memahamkan kepada suami, menghibur, menyampaikan berita yang tidak menyenangkan dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Ya, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman, kabarkan kepadaku, ara'aita akhirni, kabarkan kepadaku kalau ada sebuah kaum, a'aru ariyatahum, meminjamkan pinjaman kepada ahlu bait, sebuah keluarga. Kalau ada sebuah kaum meminjamkan pinjaman ke sebuah keluarga, terus bagaimana? Fatalabu ariyatahum, kaum tersebut meminta apa yang dipinjamkan, minta kembali apa yang dipinjamkan. Alahum ayyamnauhum, apakah kaum tersebut boleh menghalang-halangi? Apakah kaum yang dipinjami sesuatu boleh menghalang-halangi barang pinjamannya? Kata Abu Talha, la. Kalau tidak boleh. Nah, tidak boleh. Gimana orang dipinjemin sesuatu, yang pinjem apa namanya, meminta kembali sesuatu yang dipinjamkan, kok yang dipinjamin apa? Tidak redo, tidak rela, malah menghalang-halangi. Tidak pantas. Masuklah nasihat kepada suami. Mulailah dia mengatakan, faqalat fahtasib ibnak. Maka kemudian Ummu Sulaim berkata, fahtasib ibnak. Hendaklah engkau mengharap pahala dengan musibah kematian anakmu. Hendaklah engkau mengharap pahala dari sisi Allah dengan musibah kematian anakmu. Ya. Siapa tadi anaknya? Abu Umair. Ya. Putra Abu Talha. Dari istri Ummu Sulaim. Faqala, maka dikisahkan oleh Anas, faghadiba. Abu Talha ghadiba, marah. Marah ya. Ya, thumma qala, kemudian dia mengatakan, taraktani hatta idza talaqtu thumma akhbaratni bibni. Engkau biarkan aku seperti ini sehingga aku tak kala talatohat itu mengotori diri, karena orang kalau berhubungan dengan istri seperti orang kena apa hadas besar, junub. Engkau biarkan aku sehingga aku tak kala sudah berhubungan denganmu, baru kemudian kau kabarkan dengan kematian anakku. Gitu, paham ya? Saya sudah seperti ini, kau baru ngomong. Iya. Akhirnya apa? Fa'antalaqa hatta ata Rasulullah SAW. Fa'akhbarahu bimakana. Nah, itu Abu Talha di waktu pagi dalam hadis kemarin setelah subuh pergi mendatangi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan apa yang terjadi. Diceritakan kematian putranya, ya, anak yang dia sayangi. Lalu sampai dia pulang tidak langsung diberitahu oleh istrinya. Sampai akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ya. Faqala Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi pada malam kalian berdua. Dalam lafaz kemarin, malam pengantin kalian berdua. Ya, semoga Allah memberkahi malam pengantin kalian berdua. Terus kata Anas, fahamalat. Anas berkata, qala fahamalat. Maka Ummu Sulaim hamil. Setelah berapa saat tentunya, berapa hari atau berapa bulan diketahui Ummu Sulaim apa? Hamil. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wa hiya ma'ahu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan safar dan Ummu Sulaim bersamanya. Ya, dalam kondisi hamil ikut serta rombongan dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallam idza atal madinata min safarin la yadrukuha turqa. Kata Anas, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke kota Madinah dari sebuah perjalanan. Beliau tidak datang layat ruku, maksudnya di sini layat rukuha turuqan, maksudnya kata ulama yakni tidak datang di malam hari, tidak langsung masuk ke rumah di malam hari. Biasanya beliau masuk dan memberi kabar dulu bahwa rombongan sudah datang, si kabar kasih tahu keluarga rombongan sudah datang. Ini kebiasaan beliau, tidak langsung dari safar menuju rumah sebelum keluarganya diberitahu. Ini salah satu sunnah. Ya. Fadatahu minal Madinah, maka mereka pun mendekat kota Madinah. Nah, tak kalah mendekati kota Madinah, apa yang terjadi? Fadorobahal mahod. Maka Ummu Sulaim mulai merasa sakit, ingin melahirkan. Maghad itu adalah kalimat yang biasa digunakan untuk menyebutkan rasa sakit di saat mau melahirkan. Namanya maghad. Nah, ini apa? Takala itu Ummu Sulaim sudah mulai kerasa mau melahirkan. Ya. Fahtabaza 'alaiha Abu Thalhah. Wa antalaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalhah menahan Ummu Sulaim. Karena apa? Lagi sakit. Sakit mau melahirkan lagi. Luar biasa. Insyaallah kita laki-laki enggak tahu ya. Yang tahu ibu-ibu. Itulah sakitnya luar biasa melahirkan. Ya. Kita tidak tahu bagaimana ibu kita melahirkan kita dan rasa sakitnya. Yang jelas sakit luar biasa. Makanya kalau orang melahirkan sampai kemudian menjadi sebab meninggalnya, diganti sabarannya dengan pahala mati apa? Syahid. Disyahid. Ya. Begitu. Maka kemudian fantalaqa Rasul, dan Rasulullah SAW terus berjalan. Qala yaqulu Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah berdoa. Dia mau melanjutkan perjalanan. Istrinya sakit. Gitu. Sementara Rasulullah SAW mulai berjalan menuju mana? Madinah. Iya. Mana ini? Mau melanjutkan ikut Rasul salam, istrinya sakit. Tidak melanjutkan, ketinggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Abu Thalhah. Abu Thalhah berdoa. Nah, berdoa dia. Innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yujibuni an ukhraja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad ihtabastu bima tara. Berarti kan ini karomah ini. Dia berdoa, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau mengetahui ya bahwasanya yu'jibuni, mengagumkan bagiku jika aku keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dan aku masuk ke Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke Madinah. Paham ya? Ya, mengkhabarkan kepada Allah. Keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suatu yang menggembirakan baginya. Sebagaimana pula masuk ke kota Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang menggembirakan bagi dirinya. Tapi apa daya, istrinya lagi sakit, menahan hendak melahirkan. Waqad ihtabastu, sungguh aku tertahan, oleh istriku ya Allah, sebagaimana engkau lihat. Begitu berdoa seperti itu, taqulu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, siapa Ummu Sulaim? Istrinya yang lagi kabar ini tadi, lagi kesakitan, mau melahirkan. Maka kemudian Ummu Sulaim berkata, ya Aba Talha, ma ajidul ladhi kuntu ajid. Wahai Abu Talha, sekarang saya tidak merasakan sakit lagi seperti yang tadi aku dapatkan. Intalik fantolakna. Ayo, berangkat. Kami pun berangkat mengejar siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini karomah ya. Karomah. Sahabat berdoa, doanya apa ini? Makbul. Dengar oleh Allah. Ini terjadi di kalangan para sahabat. Begitu doa, langsung diapakan? Dikabulkan. Luar biasa ini. Akhirnya bagaimana? Barakallahu fikum para hadirin dan para pendengar sekalian. Wa darabaha al-baghadu hina qadima. Maka mulailah terasa sakit hendak melahirkan ketika keduanya telah sampai ke Madinah. Begitu nyampe di kota Madinah, sakit lagi. Tidak apa ini? Melahirkan. Akhirnya apa? Fawaladat hulama. Lahir. Seorang anak laki-laki. Luar biasa. Fakalat li ummi. Lalu kata Anas, ibuku berkata kepadaku. Anas, putranya Ummu Sulaim, dipanggil oleh ibunya. Ya Anas. Ya Anasu, la yurdi'ahu ahadun hatta taghdwa bihi ala Rasulillah. Wahai Anas ibn Malik, tidaklah menyusui kepada seorang pun sampai engkau bawa anak kecil ini ke hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Fala ma asbaha ihtamaltu wa antalaqtu bihi ila Rasulillah. Ketika datang waktu pagi, aku bawa bayi tersebut dan aku berangkat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzakara tamamal hadis. Kemudian Imam Muslim menyebutkan hadis secara sempurna di dalam riwayat beliau. Barakallahu fikum. Nah, ini kisah kesabaran seorang wanita di saat mendapatkan musibah. Sayyid ditinggal mati oleh anaknya, dan ketabahan, kekokohan, talas dalam menerima keadaan yang terjadi, dan kekokohan seorang wanita salaf di dalam mengkhabarkan berita yang tidak menyenangkan, dikemas, disajikan dengan sajian yang cukup menyenangkan. Ya. Suasana memang menyedihkan, tapi tidak mesti suasana menyedihkan tadi kemudian menjadikan orang lain itu terkesan sedih sekali. Tapi dikemas dengan sedemikian rupa, dia berdandan solek dengan dandanan yang luar biasa. Belum pernah berdandan seperti itu sebelumnya. Begitu suami datang, disambut dengan sambutan yang makanan, minuman, ya, menggembirakan. Baru setelah itu diceritakan. Ini para salaf. Maka wanita-wanita muslimah pada zaman sekarang, sayyid, hendaklah mencontoh para salaf, bisa melayani suami dengan baik. Ya, di saat suami sedang sedih, bukan bikin tambah kacau suasananya, tapi menjadikan suasana, menjadikan pahala di balik musibahnya. Iya. Baik, kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin tentang hadis ini, kemudian kita ambil beberapa faedah. Baik. Hadis Anas bin Malik an Abi Talha, ana kana ibnun yastaki ani maridha. Di dalam hadis Anas bin Malik ini dari Abu Talha, bapaknya atau suaminya Ummu Sulaim, adalah Abu Talha itu punya anak sakit. Tadi sudah disebutkan Abu Umar. Ya. Wa Abu Talha kana zawju Ummu Anas ibni Malik. Abu Talha ini suami Ummu Anas, bapaknya, jadi bapak tirinya ya. Anas ibni Malik radhiyallahu anhum. Wa kana hadha sabiyyu yashtaki fa kharaja Abu Talha li ba'di hajati fa qabida sabiyya ni mata. Maka kemudian anaknya Abu Talha yang namanya tadi kunyahnya Abu Umar sakit, Abu Talha keluar di sebuah hajat, kemudian anaknya mati. Falamma raja'a sa'ala ummuhu. Sa'ala ummahu anhu. Setelah pulang dari perjalanan dalam kisah itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu sore waktu itu. Hanya pulangnya malam. Setelah pulang, dia tanya kepada istrinya, Kaifa ibni, bagaimana anak saya yang sedang sakit? Abu Umar, bagaimana anak saya yang sedang sakit? Jawaban Ummu Sulaim, huwa askan wa yakun. Ya, kalimat huwa askan, dia lebih tenang daripada kemarin. Kalimat ini namanya tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu kalimat yang bercabang. Bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri. Askan bisa mengandung makna dia tenang, maknanya sembuh. Atau askan dia tenang, maknanya mati. Tenang, namanya orang mati sudah tidak gerak-gerak lagi ya. Tenang. Ya. Tenang. Tauriyah. Sadaqat fi qawliha. Betul jawabannya. Wa askan wa yakun. Dia lebih tenang. Sebab apa? Daripada sebelumnya, di anahu mata, karena anaknya telah apa? Mati. Kemarin namanya orang sakit, anak sakit, kadang nangis, kadang semacam. Nah, ketika sudah mati, sudah tidak nangis lagi. Kalau kemarin rewel, sekarang sudah diem, sudah tenang, tidak rewel lagi. Padahal diemnya bukan masih hidup, tapi sudah apa? Mati. Kalimat tauriyah namanya. Wala sukun a'dha minal maut, tidak ada yang lebih tenang, lebih besar ketenangannya dibanding apa? Mati. Orang ketika masih hidup ya, membuat tidak tenang ada. Begitu mati, wah sekarang sudah tenang sini, Pak. Kenapa? Kemarin yang bikin ribut sudah dilindahi. Oh. Suasana tenang itu. Bikin tenang suasana, enggak ada keributan lagi. Tidak ada lagi yang lebih tenang. Orang mukmin kalau sudah mati, masya Allah, tenang. Sebab apa? Mendapatkan kenikmatan kubur. Iya, nikmat. Kalau di dunia ingin menikmati dunia, sampai dulu. Iya. Tapi masya Allah, nikmat di kubur, nikmat yang luar biasa. Barakallahu fikum, yang kita tinggal menikmati amal kebaikan kita. Mana lebih tenang? Tapi Abu Talha mengira sudah tenang, maksudnya ini tidak nangis lagi, tidak rewel lagi. Padahal maksudnya apa? Mati. Itu pandainya wanita menyimpan apa? Berita. Wanita itu seharusnya seperti ini. Tidak semua berita-berita yang harus diberitakan seharusnya. Ada yang harus disimpan. Cara menyampaikannya dengan baik. Wa Abu Talha fahima annahu askan mayakun minal marad. Ya, perhatikan di sini kata Syekh. Abu Talha memahami anaknya lebih tenang, maksudnya tenang dari sakit. Tidak rewel, tidak ribut, begitu. Wa annahu fi afiyatin. Ya sudah sembuh. Faqadimat lahul asya. Akhirnya tergambar oleh Abu Talha sudah, kalau sudah tenang, sudah tidak rewel ya. Alhamdulillah. Akhirnya istrinya itu menghidangkan makan malam dengan berpakaian yang cukup menarik di hadapan siapa? suami. Padahal berarti di sini yang namanya orang bagi wanita itu ada istilah hari duka, bersedih karena meninggalnya keluarga. Kalau meninggalnya suami itu dia bersedih berapa hari? Berapa bulan? 4 bulan 10 hari ya. Tapi kalau yang meninggal itu adalah anak keluarga, maka boleh dia langsung berdandan dalam hadis ini. Maka beliau berdandan, berhias di hadapan suaminya. Ala anna ibnahu bari'a wa tayyiba wa tayyaba summa asaba minha ya'ni jama'a. Kemudian dia berdandan dan anaknya dianggap sudah sembuh, sudah baik. Akhirnya Abu Thalhah terjadi dengan Ummu Sulaim, apa yang terjadi? Falama intaha qalat. Setelah selesai, sudah puas suaminya, baru Ummu Sulaim berkata, waru as-subi. Mereka telah menguburkan anak kita. Wah, berarti apa maknanya? Katanya tadi sudah tenang kok dikubur. Ya memang kalau sudah dikubur sudah tenang. Waru sobi, mereka telah mengubur. Itfanu sobi fa innahu qad mata. Mereka telah mengubur anak karena dia telah mati. Begitu. Falama asbaha, setelah Abu Thalhah tadi dikisahkan menyampaikan kepada Ummu Sulaim. Falama asbaha, setelah datang waktu subuh, yakni ketika Abu Thalhah berangkat ke masjid di waktu pagi, sholat jamaah bersama beliau. Wawara sobi, dan telah dikubur anak. Wa alima bidzalika rasul, dan rasul setelah mengetahui yang demikian itu, fasa'ala, Nabi bertanya, hal a'rastum lailata, apakah kalian bermalam pengantin? Karena kebiasaan yang namanya bermalam pengantin seperti itu, dandan di hadapan suaminya atau sebaliknya atau lebih dari itu. Naam, kemudian Anas? Abu Thalhah mengatakan, "Naam, iya." Kemudian Nabi berdoa. Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berilah barokah malam pengantin mereka berdua. Fa waladat hulama, maka lahirlah anak laki-laki samahu Abdullah. Diberi nama siapa? Abdullah. Ternyata dari Abdullah ini kana lihadzal walad, dari anak yang ini Abdullah ini memiliki tis'atu aulad, punya anak 9. Kulluhum yaqra'unal Qur'an, 9 anak. Ini namanya keluarga berencana besar. Berencananya besar, 9. Jadi orang-orang dulu itu anaknya banyak. Di zaman sahabat. Mungkin zaman sekarang juga masih ada. Keluarga besar. Keluarga berencana dan besar ini. 9. Tapi yang luar biasa bukan hanya banyaknya tok. Anak yang 9 itu hafal apa? Al-Quran semuanya. Hafal Quran semua, 9 anak. Masya Allah. Ini barokah doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak senang kalau punya anak 9 hafal Quran semuanya? Nanti orang tuanya akan dipanggil dengan diberi mahkota kebesaran di hadapan Allah. Ya, diberi taj, kota kebesaran di hadapan Allah Ta'ala. Karena anak-anaknya hafal Quran. Maka kita sebagai anak harus jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan di antara berbakti kepada orang tua adalah mentaati nasihat orang tua. Kalau kalian disuruh menghafal Quran, belajar, ya serius belajarnya, sayyid, menghafal Quran. Jangan sampai malah disibukkan menghafal yang lain. Sibukkan dengan belajar bahasa Arab, karena itu bahasa Quran. Ya, sibukkan menghafal mufradat, kalimat bahasa Arab. Ya, itu disibukkan dulu. Itu bermanfaat. Kadang orang tua bangga punya anak 9 semuanya jadi tokoh luar angkasa. terkenal sampai ke angkasa. Bangga. Tapi tidak malu ketika anaknya tidak bisa baca apa? Al-Quran musibah. Ya? Kita harus bangga seorang muslim. Kita bisa menghafal Quran, membaca Al-Quran. Itu yang akan bermanfaat. Di dalam hadis ini terdapat fawaid. Yang pertama, di dalam hadis ini terdapat dalil atau beberapa fawaid. Yang pertama, hadis ini dalilun ala quwwati sabri Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan dalil tentang kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Kekuatan kesabaran, kesabarannya Ummu Sulaim. Uji ya. Kesabarannya luar biasa. Kekuatan kesabarannya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bagaimana kekuatan kesabarannya Ummu Sulaim, ikhwan? Hah, gimana kekuatannya dia? Dari sisi mana dikatakan kekuatan yang besar milik Ummu Sulaim ketika menghadapi musibah? Enak. Karena wa anna ibnaha alladhi matabalagha bihal hal ila an taqul li zawjiha hadzal qaul. Buktinya ini. Ketika anaknya mati sampai pada kondisi seperti itu, dia masih bisa mengatakan kepada suaminya, bercanda, berkata dengan baik. Yakni wa tawaraha tauriyah. Dan tauriyah, apa itu tauriyah? Tadi tauriyah yakni melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dimaukan dengannya sesuatu yang lain. Itu tauriyah namanya. Contoh, tauriyah dalam perbuatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berperang. Ketika orang kafir Quraisy hendak mengejar Nabi, Nabi mencari jalan yang kira-kira dianggap jalannya ke sana padahal jalannya ke sana. Ini dalam perbuatan, tauriyah. Atau dalam ucapan, contohnya ini. Ucapan Ummu Sulaim. Dia lebih tenang. Kalimat tenang, takwilnya bisa. Maknanya sehat atau apa? Mati. Ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ummu Sulaim dalam bersabar menghadapi musibah. Insyaallah kita lanjutkan faedah-faedah yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.